banyak, ya, sangat banyak dibandingkan hadis-hadis yang lain, ya. Sekira kita bukan hanya hafalan, pemahaman, tapi juga harus di apa, ya. Jika Allah waktu-waktu mau mencabut nyawa kita, tentu ini pasti terjadi.

Tapi tentu kita tidak boleh gegabah mengatakan bahwa itu haram. Kata mengharam kan yang salah, itu juga tidak. Kita mengharam semua orang saya nggak bisa? Iya, kalau bilangnya utang ya, pasti banyak. Terhadap keluarga, terhadap orang tua. Kalau judulnya utang, apa lagi? Apakah jin juga masuk surga dan neraka? Iya. Lahan-lahan dan jahannam ma'minal jinnati wal nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam dengan jin dan manusia. Semuanya dari jin dan manusia. Tidak ada malaikat, tidak ada hewan, tidak ada tanaman, ya, yang ada di dunia ini. Kecuali tanaman tanaman yang satu dan nah, maka dohir lafaz ini bermakna begitu juga surga. Ya, di dalamnya ada manusia dan jin. Karena manusia dan jin sama-sama disuruh taat kepada Allah dan diiming-iming dengan surga terantar dengan utang. Kalau yang dimaksud terjemah, sekedar membaca terjemah, tentu tidak. Tapi kalau yang dimaksud tafsirannya, penjelasannya, maksudnya, jangankan terasul, satu ayat. Dengan satu ayat, kita belajar satu ayat. Misalnya ini dengan surat Al-Mumtakin, diteruskan dengan surat Al-Jinan Amba. Kita tahu maksudnya ini, subhanallah, ini jauh lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran kita baca. Karena apa ilmu yang terlaksin? Ketika aku tahu makna dari pembina surat al-Mustaqim, surat al-Jin'an al-Ka'alaihi, wairi maksubi alaihi marabdolin, aku tahu maksudnya, tafsirnya, penjelasannya, ta'wilnya, keterangan dari Nabi dan para sahabat tentang ayat ini. Ini lebih baik dari bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Inilah makna. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Kata-kata Yahudi, Nasrani, Abu